السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian enggak akan bisa menghitungnya. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah. Terlebih lagi ketika kita diberikan nikmat ilmu dan nikmat iman. Ilmu yang menjadi pintu gerbang semua kebaikan, semua amal soleh. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Terlebih lagi ketika kita diberikan kesempatan belajar dari salah satu yang terbaik dengan kitab atau buku yang terbaik seperti Riyadhus Shalihin, maka ini harus mencambuk kita untuk lebih banyak bersyukur lagi kepada Allah. Harus lebih banyak berjuang lagi untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang sudah kita perjuangkan? Sudahkah kita memuliakan ilmu dan meyakini bahwa kita butuh terhadap ilmu? Bukan ilmu yang butuh kepada kita. Bukan ketakwaan yang butuh kepada kita. Bukan kesolehan yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh. Maka bersikaplah sebagai orang yang butuh, yang senantiasa bersyukur dan senantiasa memuliakan. Itulah kunci sukses para ulama kita terdahulu. Mereka benar-benar meyakini bahwa mereka butuh ilmu. Makanya mereka akan berusaha melakukan apa saja selama itu halal untuk mendapatkan ilmu. Makanya ketika effort mereka, usaha mereka jauh lebih keras daripada kita, ilmu mereka jauh lebih berkah daripada kita. Al-Imam Abu Ja'far Al-Qasri itu diriwayatkan beliau sampai ke Madinah susah. Lalu beliau mendapatkan sebuah buku yang sangat bagus. Tapi beliau gak punya uang untuk beli buku. Beliau gak punya uang untuk beli buku. Apa yang beliau lakukan? Kita pengen beli buku tapi gak punya uang. Lagi jalan gitu ke toko buku. Ini buku bagus banget, saya butuh nih ilmu ini, tapi gak punya uang. Kalau kita paling kan cuma termenung, bengong gitu ya. Terus mungkin agak sedikit sedih. Tapi begitu abis itu teman kita traktir semangkok bakso, lupa tuh sedihnya tuh. Udah lupa dengan bakso. Atau abis itu udah deh, lo gak usah mikir, kita minum es teler aja. Udah minum es teler lupa deh. Kalau Al-Imam Abu Ja'far begitu, dia pengen banget beli buku tapi dia gak mampu beli buku. Apa yang beliau lakukan? Faba'a qamisahu alladhi kana 'alaihi. Lalu beliau jual baju yang lagi beliau kenakan. Mungkin beliau pakai lebih dari satu lapis baju, dijual tuh bajunya untuk beli buku tersebut. Buku berapa sih? Mungkin buku 100 ribu gitu ya. Mungkin lagi pakai baju, kadang-kadang kan baju kita tuh 200 ribu, baju kita 300 ribu, mungkin buku 80 ribu lah misalnya, baju kita 400 ribu, jual langsung di tempat, on the spot misalnya. Ada yang mau beli buku, mau beli bajunya gak? Ada, biar saya bisa beli buku ini. Subhanallah. Itu para ulama, bagaimana mereka mengagungkan ilmu, bagaimana mereka yakin bahwa ilmu itu pintu gerbang kebaikan. Bagaimana para ulama itu berusaha sekuat tenaga agar kita mendapatkan warisan dari mereka, mendapatkan warisan dari mereka. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, pertanyaannya kembali kepada kita, sudah berapa besar perjuangan kita untuk bisa ngaji, untuk misalnya beli paket kuota sehingga kita bisa ikut kajian online misalnya. Sudahkah kita sampai jual-jual barang kita? Ingat, barang kita, jangan barang orang. Alhamdulillah udah aku jual Pak Ustadz, handphone temanku. Akhirnya kita berantem, yang dijual handphone teman, barang kita untuk ilmu. Makanya ketika mereka mendapatkan ilmu dengan penuh perjuangan, mereka jadi menghargai ilmu mereka. Kita dapat ilmu tanpa perjuangan, kurang menghargai. Sekali lagi, kita seringkali dapat ilmu tanpa perjuangan, berarti apa yang terjadi? Kurang menghargai. Kurang menghargai. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu, perjuangkankah ilmu kita dan lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, dalam pembahasan muraqabah. Dan kita masuk ke ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Simple, sederhana, tapi dalam. Yaitu dalam surat Ghafir. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga, orang-orang tercinta beliau, guru beliau, dan seluruh umat Islam. Sekali lagi, jangan pernah lupa doakan ulama-ulama kita. Jangan lupa doakan sosok-sosok yang berjasa memberikan ilmu kepada kita, siapapun orangnya. Dan jangan lupa doakan umat Islam, karena penuntut ilmu itu harus punya sifat insyirahus sadar, dada yang lapang, yang mencintai umat Islam. Ini yang perlu kita camkan. Doakan mereka yang sudah berada di jalan yang lurus bisa istiqomah, yang belum mendapatkan, atau yang belum, maka doakan mendapatkan hidayah. Berkata Imam Nawawi, wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa man tukhfi sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa man tukhfi sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa man tukhfi sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati kita. Surat Ghafir ayat 19. Jamaah yang Allah muliakan, sederhana ayatnya tapi dalamnya luar biasa. Mari kita berinteraksi dengan ayat ini. Jamaah yang Allah muliakan, Allah mengetahui pengkhianatan sepasang mata atau salah satu mata kita. Allah mengetahui hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Hadirin yang Allah muliakan, apa makna pengkhianatan mata? Apa makna pengkhianatan mata? Dan apa makna apa yang disembunyikan di dalam hati? Jamaah yang Allah muliakan, kalau kita melihat keterangan para ulama, ada beberapa keterangan yang sangat menarik untuk kehidupan kita, dan kita jadi mengerti kenapa Imam Nawawi membawakan ayat ini. Tapi sebelum kita jelaskan, dari ayat ini kita tahu bahwa mata kita ini bisa berkhianat. Mata kita itu bisa berkhianat. Makanya Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dari dalam hati. Mata itu bisa berkhianat, dan Allah tahu pengkhianatan mata kita. Allah tahu. Mungkin teman kita gak tahu. Mungkin pasangan kita gak tahu. Mungkin anak-anak kita gak tahu. Bahkan mungkin CCTV pun gak tahu. Ya, CCTV gak tahu. Tapi Allah tahu. Apa maknanya? Kita sebutkan tiga makna dalam kesempatan kali ini. Makna yang pertama dijelaskan Al-Imam Ad-Dhahhak, yaitu ketika seseorang mengatakan, saya melihatnya, padahal dia tidak melihat. Atau pada saat dia mengatakan, saya tidak melihat, padahal dia melihat. Jadi pada saat seseorang mengatakan, saya melihatnya, padahal dia gak melihat. Dia gak melihat. Atau misalnya orang itu tidak mengatakan tidak melihat, padahal dia melihat. Pengkhianatan ini dalam konteks ini itu berpadu dengan kebohongan lisan. Jadi ada kebohongan lisan juga di dalam unsur ini, tapi juga ada pengkhianatan. Dia kecoh saudaranya, padahal dia lihat. Tapi dia bilang, saya gak lihat. Saya gak lihat. Atau dia katakan, saya lihat, padahal dia gak ngeliat apa-apa. Nah, itu Allah tahu. Anda bisa kecoh saudara Anda, Anda bisa kecoh teman Anda, mungkin Anda bisa kecoh pengadilan, perangkat pengadilan bisa dikecoh, jaksa, hakim, lihat dia, padahal mata dia gak ngeliat. Pengkhianatan tuh, pengkhianatan mata digabung dengan kebohongan lisan. Mong, dia gak lihat kok. Dia gak lihat. Dia tidak lihat. Tapi Allah tahu. Bohong Anda nih. Dan mata Anda berkhianat. Dia gak lihat apa-apa. Kenapa ngakunya lihat? atau dia lihat tapi dia ngaku enggak, saya enggak ngelihat. Kan mungkin disogok. Dibayar. Allah tahu. Allah tahu. Atau dalam masalah rumah tangga misalnya. Istri yang suka ngoprek-ngoprek handphone suami. Kamu buka handphone saya? Enggak, aku enggak buka handphone kamu. Padahal dia buka handphonenya. Subhanallah. Allah lihat pengkhianatan mata itu. Penglihatan mata. Atau pasangan kita lagi chat sama seseorang, kita ngintip-ngintip. Nah. Kamu lihat apa? Enggak, aku enggak lihat apa-apa. Ah, itu pengkhianatan mata. Penglihatan mata. Penglihatan mata. Padahal dia lihat. Dia penasaran, dia kepo. Ini pasangan saya mau ngapain ini? Istri saya menulis apa? WA sama siapa? Padahal sama sahabat perempuannya. Enggak ada sama siapa-siapa. Dan itu kan privacy kata para ulama. Handphone istri privacy istri, handphone suami privacy suami. Dan kita enggak boleh ngelihat hukum asalnya. Dijelaskan kata sebagian para ulama sedikit masalah ini biar sekilas info. Istri enggak boleh buka handphone suami. Suami enggak boleh buka handphone istri kecuali dengan izin atau dengan kesepakatan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi itu ranah private. Ada mungkin pembicaraan suami dalam masalah kerjaan atau dalam masalah sesuatu yang dia gak ingin istrinya tahu. Atau sebaliknya, kata para ulama bisa jadi di handphone istri Anda itu ada foto hari gini ya, ada foto teman perempuannya yang tidak berhijab misalnya atau apalah. Jangan Anda lihat. Sama-sama lagi pengen tahu apa, tanya opini sebuah baju, dan namanya perempuan pas lagi di rumah main foto aja, jadi nggak buka, nggak pakai hijab dan seterusnya karena mereka dia yakin bahwa yang ngelihat adalah sahabat perempuannya, suaminya buka-buka. Itu salah satu contoh. Kecuali kalau ada kesepakatan atau diizinkan, itu pun nggak boleh melihat yang haram seperti tadi. Ada pun ngintip-ngintip gitu. Suami lagi tidur, handphonenya dibuka-buka. Ah, itu pengkhianatan mata tuh. Hati-hati nih ibu-ibu sekalian. Ya sama seperti suami kalau tidak ada alasan syar'i. Pasangan kita gak tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Oh, tenang aja Ustaz. Istriku gak bisa buka handphoneku. Kok kenapa mas? Pakai fingerprint misalnya. Jangan salah. Dia lagi tidur jam 1 malam, lagi mendengkur, jempolnya diambil sama istrinya, dipencet, buka semua. Masya Allah. Oh gak tahu dah, udah tidur nyenyak. Jempolnya diambil, taruh, ditempel. Suaminya gak tahu, iya suami Anda gak tahu, Allah tahu. Terus ketika ditanya pagi-pagi, kamu buka-buka handphone saya? Enggak buka. Ngeliat apa? Enggak, aku gak lihat apa-apa. Ya'lamu kha'inatal ayun. Allah tahu loh. Allah tahu. Itu dikatakan. Ma ra'aitu wa qad ra'a. Dia mengatakan, aku gak lihat. Padahal dia lihat. Atau mengatakan, aku gak lihat. Padahal dia lihat. Saya lihat. Padahal dia gak lihat apa-apa. Gitu hadirin sekalian. Padahal dia gak ngeliat apa-apa. Itu pengkhianatan mata. Hati-hati. Orang lain bisa kita kecoh. Allah gak bisa kita kecoh. Aku lihat wajah kamu berubah ketika ngelihat Mbak Fulana. Padahal tatapan suaminya gak berubah sama sekali. Yang benar. Iya. Atau obrolan sesama perempuan, kamu ada rasa sama dia, kenapa? Muka kamu tuh senyum-senyum sendiri, berbinar, padahal gak berbinar, cuma nembak aja, test the water, bener kena, kejebak. Oh, Anda bohong. Orang Anda gak ngeliat apa-apa, itu cuma test the water Anda aja. Itu pengkhianatan mata. Pengkhianatan mata. Dan kasus seperti ini banyak ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia kampus atau dunia sekolah, gurunya nanya, kamu nyontek tadi ya? Enggak, aku gak nyontek apa-apa, Pak. Ah, padahal nyontek. Ah, itu pengkhianatan mata. Nyontek pengkhianatan mata. Tuh kan. Coba waktu kita yang sekolah, kuliah dulu, udah berapa kali kita berkhianat mata kita. Pengawasnya lagi menghadap ke belakang, langsung lihat. Pengawasnya lihat. Ditanya pengawasnya, lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Ya alamu kha'inatal a'inu matuh fi sudur. Itu yang pertama, jemaah. Yang kedua, masih disampaikan al-imam Al-Dhahhak, yaitu nyinyir dengan mata. Nyinyir dengan mata. Jadi nyinyir dengan pandangan mata. Ketika kita melihat orang, atau nyinyir, atau setiap pandangan yang kalau orang melihat pandangan kita tuh dia merasa gak nyaman. Ini orang dari cara mandangnya kayaknya ngerendahin saya gitu, nyinyirin saya. Mungkin gak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Kita tuh melihat orang harus pandangan menghormati, jamaah. Pandangan respect. Apalagi kalau dia seorang muslim, pandangan sayang. Itu hukum asal. Dan kalau ada sesuatu kita kecewa sama dia, kita marah sama dia, sabar. Ingat bab sabar. Gak boleh pandangan-pandangan yang membuat orang tuh merasa rendah, merasa dikecilkan, merasa diolok-olok. Mungkin kali lisan gak ngomong apa-apa, lisan diem aja, tapi mata berbeda. Itu pun pengkhianatan. Kenapa? Karena orang pikir kita baik-baik aja, baru tatapan kita ke dia, dan dia bisa merasa, bisa gak merasa. Bisa jadi dia gak merasa juga, karena konsentrasinya lagi ke arah mana gitu ya. Tapi kita, jadi objeknya gak ngerti. Kita nyinyirin dia dengan mata kita. Allah tahu, jamaah. Allah tahu. Orang itu yang kita gak suka itu gak ngerti. Dia sedang kita rendahkan dengan pandangan mata kita. Tapi ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata Anda. Seakan-akan Anda baik aja padahal Anda jatuhkan orang. Seakan-akan Anda menghormati orang padahal Anda merendahkan orang. Hati-hati. Sesamar itu Allah tahu. Dan hati-hati dihisab sama Allah Jalla wa'ala. Dihisab oleh Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah tahu. Allah tahu. Kalau kita nyinyir, dan jika kita menjatuhkan atau meremehkan orang dengan pandangan mata kita, itu yang kedua. Yang ketiga, mencuri-curi pandang. Kehal- hal yang haram. Mencuri-curi pandang ke hal yang haram. Al-Farra mengatakan pandangan kedua misalnya kepada wanita bukan mahram dengan sengaja, karena pandangan pertama kan dia dimaafkan. Begitu juga Sufyan menjelaskan bahwa pandangan-pandangan selanjutnya, karena seyogianya seorang muslim begitu dia melihat atau tidak sengaja, dia harus langsung palingkan pandangannya, jangan dilanjutkan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kedua seterusnya ini masuk pengkhianatan mata, karena mata tidak diciptakan untuk itu. Alhamdulillah aku tuh kalau ngelihat perempuan Ustaz nggak pakai pandangan kedua ketiga, ya bagus. Tapi pandangan pertamanya 3 menit, ya sama aja. Nggak kedua, nggak ketiga sih. Tapi begitu mandang terus si pandangin tuh. Itu juga pengkhianatan. Ada keterangan menarik dari Abdullah bin Abbas. Dan ini dalam banget. Kata Abdullah bin Abbas, salah satu makna dari ayat ini, pengkhianatan mata, wahuwa rajulu, yaitu seseorang, yanzuru ilal mar'ati, ia melihat seorang wanita. Dia melihat seorang wanita. Fa'idha nazara ilaihi ashabuhu ghadda basarah. Ketika dia lagi lihat seorang wanita, lalu teman-temannya sekelilingnya memperhatikan dia, maka dia tundukkan pandangannya. Jadi sekelilingnya ngelihat wajah dia atau memperhatikan dia, maka ketika dia tahu dia sedang diperhatikan dengan yang lain atau oleh yang lain, ghadda basarah, dia tundukkan pandangannya. Fa idza ra'a minhum ghaflah tadassasa bi nazar. Dan ketika dia melihat lingkungannya, teman-temannya fokusnya ke tempat lain atau ke hal lain, dia lihat lagi wanita tersebut secara diam-diam. Dia curi-curi pandang. Fa idza nadhara ilai ashabuhu ghadda basarah. Lalu ketika lingkungannya kembali memperhatikan dia, dia tundukkan lagi pandangannya. Itu masuk ke dalam ayat ini. Pengkhianatan mata. Ketika orang lengah, dia lihat hal yang haram. Begitu perhatian orang tertuju pada dirinya, dia sok-sok soleh lagi. Gontol basar. Begitu dia gak diperhatikan, lihat lagi. Diperhatikan, gontol basar. Mereka miss, perhatikan lagi. Begitu. Pengkhianatan. Dan lingkungannya gak tahu, dipikir dia orang baik, mereka pikir dia orang soleh, padahal enggak. Dan itu tadi kita bilang, bisa jadi CCTV gak nangkap. CCTV kan di atas, dia duduk begini, karena ada orang pakai topi, udah gak kelihatan. Yang main bola matanya aja, dia ngeliat ke kanan karena wanita cantiknya ada di kanan, atau dia lihat ke kiri karena wanita cantiknya ada di kiri, tetap pandangannya begitu, dia lihat gitu. Perhatikan duduk lagi. CCTV dari atas berpikir kepalanya ke situ aja, padahal pandangannya tuh ke sini. Pandangannya ke sini. Dan terus perhatikan. Kalau sekali sekilas lalu palingkan, nadratul ula, dimaafkan sama Allah. Siapa yang bisa menghindar dengan dari pandangan pertama? Tapi kedua dan seterusnya itu masalah. Dan itu pengkhianatan. Itu pengkhianatan. Atau kalau sekarang di gadget atau di sosial media kita. Siapa yang bisa memfilter sosial media atau IG-nya? Mungkin dia akan ngelihat gambar yang gak bagus atau yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi langsung di scroll sama dia, aman, langsung dibuang. Tapi kalau misalnya dia lihat gambar gak bagus, terus dia ngeliat kanan kiri dulu, ada yang perhatikan dia gak? Oh gak ada, dia lihat lagi. Pengkhianatan. Pengkhianatan. Tapi begitu pas dia buka, tiba-tiba ada sahabatnya datang atau orang tuanya datang, langsung diskoral. Terus begitu mereka pergi, dicari lagi. Dan berharap dapat lagi itu gambar. Pengkhianatan. Maka segera tobat kepada Allah. Orang tua kita gak tahu, pasangan kita gak tahu, sahabat kita gak tahu. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfi sudur. Tapi Allah tahu pengkhianatan mata manusia. Allah tahu pengkhianatan mata Anda. Dan apa yang Anda sembunyikan dari dalam hati. Yang Anda sembunyikan di dalam hati, Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu itu semua. Manusia gak tahu, sahabat kita gak tahu, orang-orang seling kita gak tahu. Bahkan yang kita perhatikan gak tahu, kita lagi perhatikan dia. Wanita itu gak tahu, kita lagi perhatikan. Tapi Allah tahu. Jadi walaupun objeknya gak tahu, karena kita jago banget dalam bermain, fokus. Gak ada yang tahu. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfi sudur. Allah Maha tahu. Pengkhianatan mata Anda, penglihatan mata Anda. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Permainan mata kita Allah tahu. Curi-curi pandang kita, kita tahu. Itu tadi. Dalam dunia ujian kita nyontek, Allah tahu. Pengawas kita gak tahu, kita curi-curi pandang. Lagi diawasi, duduk manis. Dia balik badan, ngelihat. Ngelihat belakang. Ngelihat samping kanan, samping kiri. Allah tahu. Allah tahu pengkhianatan mata kita. Pengawasnya gak tahu. Atau gak mau tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Kalau kita gak taubat kepada Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi, kalau orang punya iman seperti ini, lalu imannya menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, lihat bagaimana bagusnya performa dia dalam kehidupan. Ada gak ada orang pandangannya tetap sama? Hadirin yang Allah muliakan, dan ini penting. Ini penting. Karena mata adalah sumber. Mata adalah salah satu informan penting dalam diri kita. Maka jika mata berkhianat, maka yang dibawa masuk ke dalam diri ini adalah data-data yang negatif. Data-data yang haram. Kalau bahasa dunia informasi, data-data sampah. Dan begitu data-data sampah yang dimasukkan, maka itu akan berdampak pada diri kita. Sekali lagi, ini bukan hanya tentang ini dosa. Itu udah pasti. Allah tahu. Tapi juga ini berkaitan dengan begitu kita melakukan pengkhianatan mata, yang kita masukkan ke diri kita adalah data yang haram. Data yang haram, maka itu bisa merusak diri kita. Nanti kita jelaskan keterangan Ibn Abbas dalam masalah ini. Ini menarik. Oleh karena itu, jaga mata kita agar tidak berkhianat. Karena pengkhianatan mata bukan hanya mengkhianati pihak lain, bukan hanya mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang paling penting tentu saja, tapi juga mengkhianati diri sendiri. karena itu ngerusak diri sendiri. Itu merusak diri sendiri. Kita akan sebutkan keterangan Abdullah bin Abbas sebentar lagi dengan izin Allah. Oleh karena itu jaga, kita jaga. Kita punya anak kecil misalnya, atau anak kecil usia SD, atau mungkin usianya udah SMP, bukan anak kecil, tapi anak kita. Gimana perasaan kita kalau anak kita mergokin kita lagi buka sesuatu yang haram dan kita lihat? Nyaman gak sih? Kan gak enak ya. Padahal anak kita yang mergokin, dia gak bisa ngapa-ngapain juga. Atau masih kecil nanya, papa lihat apa tadi? Gitu. Kalau itu membuat kita nyaman, lalu bagaimana kita bisa nyaman sedangkan pada saat itu terjadi As-Sami'ul Basir melihat kita, Al-Alimul Khabir melihat kita? Ini penting. As-Sami'ul Basir melihat kita. Yang punya surga dan neraka melihat kita. Yang punya hari kiamat melihat kita. Yang akan menghisap kita melihat kita. Kok kita bisa nyaman? Oke, kita manusia, suka lalai, suka hilap. Segera istighfar. Segera tobat, jangan merasa nyaman. Siapa yang gak pernah buat salah, apalagi sekarang. Gimana cara kita jaga mata, coba di Jakarta? Ya nabrak. Kalau jalan bisa jatuh. Wong semuanya bermasalah. Depan belakang masalah, atas bawah masalah, kanan kiri masalah semua. Tapi segera balut dengan istighfar, obati dengan istighfar. Lalu jangan merasa nyaman. Alihkan, alihkan, alihkan. Dan Allah Maha tahu bahwa kita udah berusaha gitu loh. Kita udah berusaha. Tapi adapun sebagaimana kata Nabi, dan sengaja, itu kan sengaja. Begitu orang lihat, pura-pura soleh, menundukkan pandang. Orang lemah ngelihat lagi. Itu kan memang sudah, emang sudah jadi pola. Maka jaga, hati-hati dengan pengkhianatan mata dan semua yang diharamkan untuk kita lihat atau dilarang untuk kita lihat. Dilarang untuk kita lihat. Misalnya seorang anak, kita anak, orang tua kita larang kita melihat sesuatu. Jangan masuk kamar mama ya. Misalnya gitu ya. Atau jangan masuk ke gudang ya dua hari ini, karena orang tua kita gak mau kita melihat sesuatu yang di gudang. Terus udah jangan masuk gudang. Begitu orang tua kita gak ada, ibu kita gak ada, terus kita lihat apa yang di gudang tersebut karena penasaran, pengkhianatan itu kan. Atau misalnya suami ke istri, seorang suami bilang ke istri, jangan buka ini, kamu gak boleh lihat ini, kamu gak boleh lihat itu, kamu gak boleh lihat ini. Udah jangan dilihat. Jangan dilihat, walaupun suami kita gak ada. Suami kita gak ada, Allah lihat. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfis sudur. Atau dalam dunia kerja, atasan kita yang bilang, kamu jangan buka ini, kamu jangan baca ini. Ini tolong kasih surat ini ke fulan, ke divisi ini. Ingat, jangan dibaca. Jangan dibaca. Walaupun kita punya banyak kesempatan untuk baca itu, jangan dibaca. Jangan dibaca. Kalau kita baca, pengkhianatan. Atau ada beberapa, kadang-kadang sekolah itu pernah mau ujian, gurunya lupa fotokopi atau gak bisa fotokopi luar, ingin fotokopi di fotokopi sekolah. Deketlah sama satu murid, ini tolong fotokopiin. Ini murid mau diuji nanti pakai soal itu. Tapi karena gurunya percaya, tolong fotokopikan. Udah fotokopikan, jangan dibaca. Walaupun susah ya, gitu loh. Kadang-kadang muridnya pintar, dia panggil temannya, lo baca, gitu loh. Kenapa? Gue gak boleh baca. Lo boleh ke? Ayo dibaca. Ah, lo kasih tau gue. Masya Allah pintar, gitu loh. Luar biasa. Pintar curangnya. Jadi suruh temannya yang baca. Lo sini, sini, sini. Baca, baca, baca. Oh, gue gak boleh. Kemarin gue baru ngaji Riyadhus Shalihin. Surat Ghafir, ayat 19. Ya Allah mukhainatal anu wa maktufi sur. Wah, hafal. Kalau gue baca, gue berkhianat nih. Gue gak boleh baca. Ah, lo tadi gak dibilang. Lo baca nih. Dihafalin yang benar. Terus lo kasih tau gue. Ya, sama aja. Sama aja, jemaah. Ada foto kami balikin. Tanya gurunya, baca gak tadi? Enggak. Masya Allah. Yakin gak baca? Yakin. Soalnya ada berapa? Ada 10. Karena kan jujur dia berusaha, kan dia udah ngajarin di Solihin. Soal pertama apa? Soal pertama tentang luas trapesium. Kok tahu? Teman saya yang baca, Bu. Gitu ketahuan jadi akhirnya. Karena dia gak boleh bohong. Tapi intinya zaman sekalian, jangan dibaca. Udah. Jangan dibaca. Kalau kita dilarang baca, jangan baca. Kita dilarang lihat, jangan lihat. Walaupun manusia gak tahu, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata. Allah tahu pengkhianatan mata. Jadi enak gitu loh. Dan kita lihat berkah nanti dalam kehidupan kita. Berkah. Dan ingat, pengkhianatan loh bahasanya. Serem kan. Kita tahu tanda-tanda orang munafik apa? Ada tiga kan, ayatul munafiki thalat. Tanda orang munafik itu ada tiga kata Nabi SAW. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzab. Jika bicara dia berdusta. Yang kedua apa? Wa idza wa'ada akhlaf. Jika berjanji dia ingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Kalau dikasih amanat dia berkhianat. Mata adalah amanat. Dan jangan kita lakukan pengkhianatan. Mata adalah amanat dan jangan lakukan pengkhianatan. Ini hal yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Hati-hati, jangan berkhianat. Itu perlu kita renungkan bersama-sama. Oke, yang berikutnya jemaah sekalian. Wa ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam hati. Atau Allah tahu yang disembunyikan di dalam dada. Dan dalam dada adalah hati. Apa maknanya? Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, maknanya adalah was-was di dalam hati. Allah tahu kalau kita was-was. Sebagaimana dijelaskan Imam Suddi. Was-was. Walaupun orang gak tahu, Allah tahu. Dan was-was itu gak bagus. Imam Syafi'i itu gak suka kalau kita was-was. Dan was-was adalah serangan syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan was-was ke dalam dada manusia. Diserang kita. Hati-hati dengan was-was. Hati-hati dengan was-was. Allah tahu. Kalau kita was-was, Allah tahu. Dan gak enak. Jadi orang yang suka was-was itu gak enak, gak nyaman. Dan kita gak bahagia. Kita tidak bahagia. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dan kita bisa sengsara. Jadi was-was itu dihilangkan. Was-was itu dihilangkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas adalah pikiran-pikiran kotor di dalam hati kita. Pikiran-pikiran kotor. Kita lanjutkan keterangan Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Seorang melihat wanita cantik, lalu ketika lingkungannya lalai, gak memperhatikan dia, dia lihat wanita itu. Tapi begitu lingkungannya memperhatikan dia, dia tundukkan pandangan, lalu begitu lalai, dia menikmati lagi wanita tersebut. Lalu begitu diperhatikan, gondul basar lagi. Lalu apa kelanjutannya? sebagaimana riwayat yang dibawakan Ibnu Katsir juga, waqad ittala Allahu min qalbihi annahu wadda allau ittala ala farjiha. Dan begitu itu dilanjutkan, lingkungannya atau orang-orang sekelilingnya gak fokus ke dia, dia perhatikan wanita itu. Lingkungannya atau sekelilingnya memperhatikan dia, dia menundukkan pandangan. Pada tidak fokus ke dia, dia perhatikan. Lalu kata Ibnu Abbas, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hatinya. Annahu, bahwa dia ingin melihat, mohon maaf, kemaluan wanita tersebut atau aurat wanita itu. Aurat wanita tersebut dijelaskan sebagian ulama, dia berpikir bagaimana kalau dia mampu berzina dengan wanita itu. Allah tahu, Allah tahu fantasinya itu. Allah tahu fantasinya. Padahal wanita yang dia lihat itu pakai hijab, busananya dijaga rapi, tapi dia hayalkan. Kadang-kadang ada orang wanitanya pakai cadar, bayangkan. Dia hanya lihat matanya aja, atau dia lihat posturnya dan segala macam, atau suara, lalu dia hayalkan segala macam, semua fantasi. Dan dia berharap bisa berzina, lalu mohon maaf, bisa melihat kemaluannya, melihat tubuh, alat-alat vital wanita tersebut, bagian tubuh yang menimbulkan hasrat bagi laki-laki. Dia berpikir demikian di dalam hatinya. Allah tahu, Allah tahu fantasi seseorang, Allah tahu pikiran-pikiran kotor, Allah tahu segala macam yang ada di hatinya. Allah tahu, ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfis sudur. Lalu bagaimana mungkin kita tidak malu dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa tenang-tenang saja melakukan hal tersebut? Bagaimana mungkin kita gak ada perasaan bersalah dan gak takut kalau bertemu dengan Rabbul Alamin? Dan ini yang tadi kita bahas. Lihat jemaah sekalian, keterangan Abdul bin Abbas sampai pada titik Allah tahu ketika dia ingin melihat apa? Melihat kemaluan wanita itu. Mohon maaf. Atau dalam keterangan ulama, berzina dengan wanita itu. Nah pertanyaannya, dari mana awalnya dia bisa punya fantasi itu, dia punya pikiran kotor itu? Itu dari mana? Dari data yang disampaikan oleh mata dia pada saat matanya berkhianat. Artinya kalau matanya gak berkhianat, fantasi itu gak akan ada dengan izin Allah. Kalau matanya nggak bermain tadi, pikiran kotor itu nggak ada, karena objeknya nggak ada gitu loh. Itu yang tadi kita bahas, bahwa pentingnya kita menjaga ini, karena mata bukan hanya sekedar melakukan dosa atau pengkhianatan, tapi dia bawa data racun ke dalam hati kita. Akhirnya kita macam-macam, nggak jelas sudah. Datanya berantakan, hasilnya berantakan. Pikirannya kan itu tadi. Lau itala ala farji, kalau dia bisa melihat, mohon maaf, kemaluan wanita tersebut. Kemaluan siapa? Wanita itu. Kok bisa tahu? Ya dia lihat tadi. Akhirnya menerawang macam-macam. Itu bahaya. Makanya harus di-cut, karena mata adalah sumber data yang akan menentukan diri kita dan jiwa kita atau hati kita. Dan poinnya adalah Allah tahu semuanya. Walaupun manusia gak tahu, Allah tahu. Bahkan yang tersembunyi dalam hati gak tahu, yang lain gak tahu. Kalau mata mungkin masih bisa kepergok, kita lagi lihat ternyata dari satu sisi ada perhatian kita ngelihat wanita tersebut, tapi hati siapa yang tahu? Dan Allah tahu. Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, yang engkau sembunyikan di dalam hati, yang enggak pernah engkau buka ke siapapun. Kita enggak pernah cerita ke suami kita, kita enggak pernah cerita ke istri kita, kita enggak pernah cerita ke anak kita, kita enggak pernah cerita ke sahabat kita, kita enggak pernah cerita ke guru kita, enggak pernah ada seorang pun yang kita ceritakan. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan kita akan kembali kepada Rabbul Alamin. Kita akan kembali ke Rabbul Alamin. Gimana sih perasaan kita? Dulu waktu pertama-tama kali kita belajar mobil, misalnya kita bawa mobil orang tua, lalu kita nabrakin tuh mobil karena belum jago. Gimana perasaan kita ketika pulang ke rumah? Dan kita akan bertemu dengan orang tua kita, lalu orang tua melihat mobilnya, bempernya rusak. Gimana perasaan kita? Ada sebagian gak berani pulang, ketakutan. Lalu bagaimana ketika kita melakukan pengkhianatan-pengkhianatan ini dan hati kita penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa, hati kita penuh dengan hal-hal yang gak bagus, lalu kita akan kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah sejatinya kita semua melangkah menuju perjalanan pulang kita, perjalanan pulang menuju Rabbul Alamin, perjalanan pulang menuju Malik Yaumiddin yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kita semua akan ditanya. Kita semua akan ditanya oleh Allah. La tazalu ta'ifatun la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al 'an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ditanya tentang empat perkara. Lalu ketika kita hidup, hati kita kotor, hati kita penuh dengan hal-hal maksiat, hati kita gak sabar, hati kita menolak takdir Allah, hati kita tidak mau tunduk kepada Rabbul Alamin, hati kita mempertanyakan Allah, hati kita mempertanyakan takdir Rabbul Alamin secara negatif, hati kita su'udzon dan buruk sangka kepada Allah, lalu bagaimana kita bisa menghadap Allah? Dan semuanya tahu. Orang lain gak tahu, orang lain pikir kita orang baik, soleh, soleh, segala macam. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan dalam hati Anda. Lisan Anda mungkin manis, lisan Anda mungkin cantik, lisan Anda mungkin bagus dalam memilih kata, tapi Allah tahu apa isi hati Anda. Isi hati kita. Dan hari kiamat semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah itu penting. Muraqabah bukan hanya lisan, bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, bukan hanya mata, bukan hanya pendengaran. Muraqabah hati. Makanya sekali lagi, orang yang muraqabatullahnya kuat, maka performanya di kehidupan itu lahir batin sama-sama bersih. Karena dia tahu yang mengawasi itu sampai ke lubuk hatinya, bukan hanya di lisan doang. Adapun manusia hanya di lisan. Yang penting kata-kata manis selesai bagi manusia. Tapi Allah enggak demikian. Allah enggak demikian. Betapa banyak orang yang bekerja di public service, kata-katanya bagus. Bukan hanya 1-2 tahun, puluhan tahun kata-katanya bagus. Tapi begitu selesai kerjanya, di rumah celah orang, caci maki orang segala macam. Tapi dia bisa perform puluhan tahun di ranah publik, kata-katanya manis. Kata-katanya manis. Betapa banyak orang, baik itu suami atau istri, itu depan pasangannya puluhan tahun bagi kalimatnya Masya Allah. Tapi hatinya kotor. Hatinya rusak. Depan pasangan loh, depan publik mungkin banyak, ini depan pasangan, susah loh depan pasangan bisa kalimat bagus terus, tapi hatinya rusak. Dan Dan ketika pasangannya ada baru kelihatan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengatakan pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Makanya jamaah sekalian, kalau kita tidak ikhlas, itu sama saja nyontek di depan pengawas. Kalau kita hasad sama saudara kita, itu sama saja nyontek depan sama pengawas. Kalau kita enggak sabar dan enggak terima terhadap takdir Allah, hati kita marah, itu sama saja nyontek di hadapan pengawas. Ketika kita enggak puas dengan takdir Allah, kita enggak qanaah, maka itu saja nyontek di depan pengawas. Pada saat kita enggak mencintai Allah, itu samanya nyontek di depan pengawas. Hati kita enggak ada harapan sama sekali dari Allah. Hati kita hanya berharap sama makhluk A, makhluk B, makhluk C. Lalu kita hinakan diri kita di hadapan mereka tersebut. Itu sama saja nyontek di hadapan pengawas. Walaupun manusia menganggap kita baik, lalu penampilan kita soleh atau soleha. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Karena materi seperti ini jauh lebih mudah jika dibicarakan, tapi susahnya setengah mati ketika diamalkan. Dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa mengamalkannya sebagaimana Allah kasih taufik kepada kita untuk mempelajarinya atau menyampaikannya. Karena seluruh yang ada dalam hati kita 7x24 jam diawasi oleh Rabbul Alamin. Semoga Allah menerima. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.